Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita ngancik utawi mapan wonten ing surya kaping 21 wulan Ramadan menawi mboten klentu. Pepanggihan malih kita wonten kalau dangan dalu punika saperlu nglajengaken malih maos kitab Khudz Aqidataka minal Qur'ani wa Sunnati Shahihah. Lan dalu niki kelebet dalu-dalu sedoso paling pungkasan wonten salebetipun wulan Ramadan. Kita sedaya dipun dawi supados ngatah-ngatahaken maos kitab Al-Qur'an, supados ngatah-ngatahi maos doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sejatosipun paduka menika zat ingkang moho maringi pangapura. Tuhibbul afwa lan paduka tresno dumateng pangapura. Fa'fu anni, mongko kula nyuwun dumateng paduka supados paring pangapura dumateng kula. Menika pendonga ingkang kedah asring dipun bulan baleni dipun wong salwang suli utaminipun wonten dalu-dalu sedasa pungkasan wonten salebetipun wulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lajeng babagan kitab menika kita sampun ngancik wonten bab ingkang enggal, judulipun irah-irahanipun asyirkul asgharu, syirik sing cilik. As-su'alul awal, pitakenan ingkang angka siji, ma huwa syirkul asgharu, apa to kang den arani syirik sing cilik iku. Al jawabu wang sulanipun asyirkul asgharu, syirik cilik iku huwar riya'u, ya kuwi kang den arani riya utawi seneng pamer, ngetok-ngetokake anggone nindakake amal soleh supaya dialembono disubya-subya dening para menungsa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan mapan wonten surat Al-Kahfi ayatipun 111. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman mongko sapa wonge kana yarju sing duweni pengarep-arep, duweni penjongko, duweni cita-cita liqa'a rabbih, ketemu panggih marang pangerane. Fal ya'mal 'amalan shaliha, mongko dheweke kudu nindakake amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, lan boten pareng tumindak syirik bi ibadati rabbih, nalika dheweke ngibadah marang pangerane ahada. Boten pareng tumindak syirik marang sawijining makhluk nalika dheweke ngibadah marang pangerane, marang Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun kita sedaya menawi anggadai penjongko, anggadai cita-cita, pengarep-arep badhe panggih, pengarep-arep badhe marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya kedah purun nindakake amal soleh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan amal soleh kala wau kedah murni namung dipun konjoaken, dipun aturaken wonten ngarsanipun Allah. Mboten ngarep-arep tujuan liyane. Boten ngamal soleh mergo pengen dialembono, mergo pengen disubyo-subyo, mergo pengen dijunjung derajat lan sak piturutipun. Ananging kita sedaya nindakake ngamal soleh karena Allah Subhanahu wa taala ten ngalam donya lan benjang ten alam akhirat supados saged panggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pepanggian umat Islam dumateng Allah niku setunggalipun kanugrahan ingkang paling ageng, kenikmatan sing paling gedhe sing diparingake Allah dumateng awake dhewe niku kanugrahan rupi panggih kalian Allah. Amila saking menika tiang-tiang kafir niku mboten saged panggih kalian Allah, mboten saged ningali pasuryanipun Allah Subhanahu wa taala. Ning tiang-tiang ingkang nindakake amal saleh piyambakipun badhe panggih marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah lan saged ningali pasuryanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika surat Al-Kahfi ayatipun 11. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, semanten ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh, inna tenane akhwafa ma khafu alaikum, akhwafa ma akhafu alaikum, tenane perkara sing paling tak khawatirake tumrape sira kabeh, asyirkul asghar, iku syirik sing cilik. Fakila lahu, banjur dipun takenaken dumateng Kanjeng Nabi, syirik cilik niku napa Kanjeng Nabi? Faqala riya, Nabi dawuh, syirik sing cilik iku ya kuwi sing diarani ar-riya'u. Sahihun rawahu Ahmadu, menika hadis sahih riwayat Ahmad. Dados kenging napa kok riya niku Kanjeng Nabi paling ajrih? Ku gek umatku gek padha nindakake ngamal soleh krana riya, krana pamer. Sebab wontenipun syirik asghar kala wau utawi wontenipun riya kala wau dipun ngendikaaken menika luweh ndelik, luweh lembut dibandingake gedrug-gedruge semut ireng sing mapan ana sak nduwure watu ireng. Watu ireng niku mapan ana sak tengahe padang pasir sing ireng, nggih, sing di napa niku dikepung dirungkepi dening wengi sing ireng geteng. Wis kahanane wengi peteng dedet ning tengah padang pasir sing ireng, ning nggon dhuwur watu sing ireng ana semut gedrug-gedrug ning dhuwur watu. Kira-kira saged krungu mboten? Mboten. Lan riyak niku luweh ndelik melih tinimbang semut sing ndelik kala wau. Bismillah. Mila saking menika Nabi sallallahu alaihi wasallam kuatos khawatir dumateng umatipun nalika umat niki nggih sewayah-wayah mangke nindakaken tumindak riya utawi seneng pamer kala wau. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mila dipun sebat wonten salebetipun kitab Lathaiful Ma'arif, hukum aslinipun ngibadah niku nek mboten wajib niku sing sae ibadah kalau didelik-delikake. Ibadah sing sunah nggih, sing mboten wajib. Niku saene ibadah niku didelikake, mboten malah diketinggalke, diketok-ketokke. Anggone ngaji diketok-ketokke, anggone sedekah diketok-ketokke, anggone poso sunah mboten. Nggih, sebab menungsa sing asring ngetinggalaken amal solehipun niku piyambakipun gampang dipencoki dening penyakit riya kala wau. Mila dipun sebat wonten kitab Lathaiful Ma'arif nggih, seratanipun Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kana ahadun minas salaf, niku nganti wonten setunggal ulama salaf, yasumu arba'ina sanatan. Piyambakipun nindakake siam, nindakake poso niku suwene 40 taun, mang bayangke. Nindakaken ibadah siam ngantos kawan dosa taun, kawan dosa warsa dangunipun. La ya'rifu ahadun, niku mboten enten sing weruh, ora ana sing ngonangi. Indake poso sunnah nganti ora ana sing weruh. Keluargane mboten ngerti, nggih kancane dodolan ten pasar mboten ngerti. Pripun niku critane? Dipun sebat dening Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya kana yahmilu raghifaini, piyambakipun menika nalika ajeng tindak peken nggih, nalika ajeng tindak pasar dodolan niku sangu roti cacah loro gedhe-gedhe. Fa ya tasaddaqa bihi, piyambakipun nindakake sedekah ngangge bihi mangge roti cacah loro niku wonten dalan. Fa yadhunnu an ahluhu annahu akala fisuk, banjur keluargane sing ning omah duweni penyangka, oh bapake ora sarapan mergo wis nggawa roti cacah loro. Engko bakal dinggo sarapan ning pasar. Monggo sadurunge tekan pasar roti niku disedekahke ten dalan. Wa yadhunnu ahlu suqi, lan kancane ten pasar duweni penyangka annahu akala fil bait. Pilih wong lanang niku mangan enten ngomah. Kamangka ten ngomah ya ora sarapan. Mangkat kerja nggawa roti loro, tentengah dalan disedekahke, keluargane rumangsane bapak sarapan ning pasar, kancane ning pasar rumangsane dheweke mangan ning ngomah. Ngantos kawan dosa taun poso sunnah mboten enten sing ngonangi. Niku keikhlasanipun para ulama as-salaf. Wonten kitab Lataiful Ma'arif dipun sebat ugi Kanjeng Nabi Isa alaihi salam niku nate maringi dawuh, maringi pitutur kesaenan, idza sama ahadukum, nalika salah sewijining sira iku nindakake poso, maknanipun menika poso ingkang sunnah, siam sunnah. Nggih. Falyamussa syafataihi bizait. Falyamussa syafataihi wa lihyatahu bizait. Dheweke kuwi ngusapi lambene cacah loro, ngusap jenggote nggunakake lenga. Li alla yadhunna ghairuhu annahu shaim, supaya para menungsa ora duweni penyangka nek dheweke kuwi lagi nindakake poso. Lan iki hukum aslinipun. Nggih, dados ibadah-ibadah sunnah niku saene niku didelikke mboten diketok-ketokke. Kejawi nggih, kejawi kula panjenengan sedaya nggadahi tujuan aku ngetokke amal sunnah iki supaya para menungso akeh iki padha ngetutake, padha melu-melu nindakake amal ingkang sunnah kala wau, lan niku dipun ketingalaken mboten menapa-menapa. Salajengipun kita sedaya ugi kedah asring-asring nyuwun dumateng Allah wonten salebetipun pendonga, wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah, nyuwun dipun paringi keikhlasan nalika ngendika, dipun paringi keikhlasan nalika munamuni, nalika nindakake sekabehe ngamal. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka supados tansah pinaringan ikhlas nalika kula matur, nalika kula nindakake setunggal amal. Nika ingkang dipun wastani napa? Arya utawi syirik ingkang cilik. Wa minasyirkil asghari qawlur rajuli. Wa minasyirkil asghar, lan kelebu syirik sing cilik uga qaulur rajuli, niki pengendikane setunggal piantun kakung, laulallahu wa fulan au ma syaallahu wa syi'tah. Pengendikane menungso nalika dheweke kandha, laulallahu wa fulan, nek ora karena Allah lan ora karena si fulan, utawa ma syaallahu wa syi'tah, Allah sing gadahi karep, sampean yo nggadahi karep. Ha menika ugi kelebu tumindak syirik akbar. Contone pamane awake dhewe upama nggih. Awake dhewe niku mertamba tenggene Pak Dokter ndelalah kok mari. Waduh Pak Dokter, nek mboten krana Allah lan panjenengan kula pun mesti ora iso mari. Nah niki kelebu tumindak syirik sing cilik. Niku kelebu tumindak dosa. Ning mboten ngantos derajat syirik akbar. Mboten nganti nyebabe menungso, mboten nganti njlomprongake menungso dadi wong sing murtad saking agama Islam. Ning niku hukumipun haram. Nek mboten krana Allah lan panjenengan, kula mesti bakal cilaka, Pak Dokter. Niki mboten pareng. Kaya-kaya awake dhewe niku mensejajarkan antawisipun Allah kalian dokter. Sebab tetembungan wa niku wawu nggih, huruf wawu, wa wonten salebetipun bahasa Arab niku dipun wastani harful atof. Nggih, madhake iki lan iki. Mboten bareng. Allah dipadhake karo menungso, Allah dipadhake kalih dokter, sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh walam yakun lahu kufuan ahad. Lan ora ana sawiji kang madani Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat sanesipun laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ora ana sawiji sing isa madani Allah lan Allah iku maha mireng lan Allah niku maha mirsani. Terus ada dasar ayat niki kita sedaya mboten pareng madak-madakake antawisipun Allah kalian makhlukipun. Menawa mboten krana Allah lan panjenengan niku mboten pareng. Sing diparangke pripun menawi mboten krana Allah bar niku banjur panjenengan lah niku nembe pareng. Nggih. Allah riyen bibar niku nembe makhluk. Ning nek Allah lan makhluk niku ateges kita sedaya nembe mensejajarkan antawisipun Allah kalian makhlukipun menika kelebu tetembungan syirik asghar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulan. Kanjeng Nabi le dawuh niki. Sebab kathah perangane umat Islam, tokoh agama, Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Mubalek, Pak Habib, nggih. Pak Ajengan, Tuan Guru, Buya lan sapiturutipun niku kandha, ah wong guru kandha masyaallahu wa syaa ta kok ya dadi syirik. Sampeyan kok le gampang men oh. Dodolan tetembungan syirik ning endi-endi. Entek amek kurang golek. Kuwi sing kandha sapa? Kita sedaya namung nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan praktek beragama ingkang sampun dipun tindakaken dening para sahabat. Niku sing ngawisi Allah. Sing ngawisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dawuh ngeten. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Sira kabeh aja sepisan-pisan kumawani kandha Allah sing ngersake lan fulan sing ngersake mula iso kedadean kaya ngene niku mboten pareng. Nggih. Sebab ingkang murba masih somo bah musi ing jagat. Huwallah menika namung Allah. Allah menika Rabbul Alamin. Pangeran ingkang murba masih somo bah musi ing jagat. Ngula wentah ngatur alam raya. Saisi ini pun menika namung Allah. Menungsa niku sak derma ngelampai, mila mboten pareng mensejajarkan madak-madakake antawisipun makhluk dipadakake derajate marang derajatipun Allah Subhanahu wa taala senadyan namung mandek wonten gen lisan. Senadyan namung mandek wonten gen lati menika mboten pareng. Kadang-kadang menungsa niku munamuni tetembungan sepele sing mboten digagas kasunyatane tetembungan niku dadi jalaran dheweke dijelomprongake wonten salebetipun neraka. Naudzubillahi min dzalik. La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Sira aja sepisan-pisan kumawani kondo iki mergo karepe Allah, mergo karepe fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Ananging kondo iki mergo kekarepane Allah bar kuwi banjur kekarepane si fulan. Dados kedah dipun bentenaken antawisipun Allah kalian makhluk. Sahihun rawahu Abu Dawud. Menika pinangka hadis ingkang sahih dipun wedhalaken dening Al-Imam Abu Dawud. Wallahu taala alam. Pitakenan salajengipun. Hal yajuzul halfu bi ghairillah? Apa dikeparengake ngucap sumpah kanthi nyebat sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam niku dipun dawuhi nalika piyambake pun sumpah niku nyebat asmanipun Allah. Wallahi demi Allah ngoten. Ora kena sumpah demi simbok, demi lelembut, demi nyiroro kidul, nggih utawa demi danyang sing mbau reksa ning dose kene nek aku ngapusi ngene udunen aku. Mboten parang. Al-jawabu angsulanipun la yajuzul halfu bighairillah, mboten pareng sumpah nyebat asma sakliyane Allah Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, Kul bala wa rabbi la tuba'athunna. Kandakno, demi pangeranku, demi pepundenku, teman-teman siro bakal diuripake meleh. Menika wonten mapan wonten saklebetipun surat At-Taghabun ayatipun 7. Jadi Allah ndawuhake kowe nek sumpah nyebuto asmaning sun. Demi Allah teman siro kabeh bakal diuripake meneh. Mboten demi liyane Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh man sapa wonge halafa sumpah bi ghairillah kanthi nyebat asma sakliyane Allah faqad asyraka temen dheweke wis tumindak syirik sahihun rawahu Ahmadu menika pinangka hadis sahih riwayat Imam Ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh malih. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Sapa wonge sumpah falyahlif billah, dheweke sumpah kanthi nyebat asmanipun Allah, nek ora iso dheweke meneng wae. Mingkem wae. Muttafaqun alaihi menika hadis dipun sepakati dipun sarujuki dening para ulama kesahihanipun. Dipun wetalaken dening al-Imam Bukhari lan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu lan adik-adik ingkang tansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken malih maos bab ingkang enggal at-tawassul wa talabus syafa'ah. Nggih menika babagan tawassul lan ugi nyuwun syafa'at. Soalul awal pitakenan ingkang angka siji setunggal bimadza natawassalu ilallah kanthi apa awake dhewe iku tawasul marang Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah subhanahu wa ta'ala jawuh wabtagu ilaihi alwasilah goleko sarana sing iso gawe sira cerak marang Allah subhanahu wa ta'ala. Lah awake dhewe niku nindakake tawasul niku madosi sarana sing ndadekake awake dhewe cerak kalian Allah Subhanahu wa taala niku carane pripun? Awake dhewe golek sarana rupa napa? Rupi menapa sarana sing dikeparengake dening Allah Subhanahu wa taala supados kita sedaya luwih cerak marang Allah Subhanahu wa taala. Al-jawabu wangsulanipun at-tawassulu tawassul iku min hujaizun wa mamnuun. Niku wonten sing dikeparengake. Wonten tawassul sing halal. Wa mamnuun lan wonten tawassul ingkang mamnu, ingkang dipun awisi. Dipun larang dening Allah, hukumipun haram. At-tawasulul jaizu wal matlubu tawasul sing dikeparengake wal matlubu lan tawasul sing didawuhake huwa tawassulu yaiku tawasul bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salihi. Nggih menika tawasul nyerak manembah ibadah marang Allah bi asma'illahi wa sifatih kanthi nyebat asmanipun Allah kanthi nyebat sifat-sifatipun Allah. Wal amali salih lan nyelak marang Allah kanthi nindakake amal saleh. Dados tawasul niku mengkuwigati supados kita sedaya niku luwih cerak marang Allah Subhanahu wa taala. Caranipun pripun? Caranipun nggih kita nyebat asmaul husna, nyebat sifat-sifatipun Allah ingkang angka kalih kanthi nindakake amal-amal saleh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, walillahil asma'ul husna. Lan Allah iku kagungan asma'ul husna, anggadai asma'ul husna. Fada'uhu biha. Padha nyuwuna sira kabeh marang Allah, kanthi nyebut asma'ul husna. Menika ayat mapan wonten surat Al-A'raf ayatipun 108. Dados para bapak, para ibu kang mas mbak yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, nalika kita sedaya nate nyuwun donga dumateng Allah kok mboten kabul-kabul, nggih niku kita sedaya dipun keparengaken nindakake tawasul. Nggih, tawasul niku carane pripun nggih menika tawasul kanthi nyebat asmanipun Allah. Sebab tetembungan tawasul ten jaman sakniki niku sampun kathah mengalami penyimpangan nggih. Kathah tiang-tiang niku nyebut tumindak-tumindak sing nalisir saking syariat diwenehi jeneng tawasul. Lan njaluk pitulungan karo wong mati diarani tawasul. Njaluk pitulungan marang lelembut, marang jin, marang setan diarani tawasul. Nindakake amal ibadah sing boten nate dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat dipun wastani tawasul. Menika mboten trep, mboten leres, mboten jumbuh, mboten cocok kalian syariat Islam. Ning tawasul niku wonten sing halal, tawasul niku wonten sing haram. Perangane tawasul ingkang halal sepindah tawasul kanthi nyebat Asmaul Husna. Allah Ta'ala dawuh walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggadahi asma'ul husna, nek sira nyuwun, nek sira ndonga marang Allah nyebuto asma'ul husna. Upaminipun nyuwun rezeki, nyuwun mateng Allah ya Razzaq, sebab Allah niku nggadahi asma'ul husna ingkang kawastanan Ar-Razzaq, zat ingkang moho maringi rezeki. Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, pangeran kula ingkang moho maringi rejeki, mugi paduka kersa maringi rejeki dumateng kawula. Mboten niku dipun wastani tawasul para jamaah sedaya. Nggih. Lan wonten donga tawasul nggih ingkang dipun ajaraken dening Nabi. Tawasulipun mboten namung nyebat setunggal Asmaul Husna utawi kalih utawi tiga. Ning sedanten Asmaul Husna dipun sebat. Carane dos mundi Nabi nate maringi piwucal pendonga babakan tawasul niki. Ya mbakipun ngendika Allahumma as'aluka. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, kula nyuwun dumateng paduka bikulis min huwalaka kanthi nyebut sedanten asma kagungan panjenengan. Samaita bihi nafsaka ingkang paduka nyebut zat paduka piyambak kanthi asma-asma kalawau. Aw anzaltahu fi kitabika utawi asmaul husna ingkang panjenengan lebetaken wonten saat lebetipun kitab suci Al-Quran. Au allamtahu ahadam min khalqika utawi asma'ul husna ingkang paduka paringaken dumateng titah paduka dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka utawi asma'ul husna ingkang paduka simpen wonten alam gaib wonten ngarsa panjenengan. Iku ateges kita sedaya sampun nyebut Asmaul Husna kabeh dipun sebat. Totalitas all out. Mboten namung setunggal Asmaul Husna kalih, sedanten dipun sebat. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka kanthi nyebat sedanten Asmaul Husna ingkang paduka gadai. Asmaul Husna ingkang paduka simpen wonten kitab Al-Qur'an. Asmaul Husna ingkang paduka ajarake dumateng Kanjeng Nabi. Asmaul Husna ingkang paduka simpen wonten alam gaib wonten ngarsa panjenengan. Kula nyuwun dumateng panjenengan kanthi nyebat sedanten Asmaul Husna kala wau. Nah niki dipun wastani tawasul bi asmaillahil husna wa sifatihil ula. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala, wonten ayat sanesipun Allah ugi dawuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang sing podo iman, ittaqullah, podo taqwa sira marang Allah, wabtaghu ilaihil wasilata, lan podo goleo wasilah, sing dadekake sira cerak marang Allah Subhanahu wa taala. Maknane pun dipun sebat dening Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ay taqarrabu ilaihi bi taatihi wal amali bima yurdhihi. Wabtagu ilaihi alwasilah, golek sarana nyerak marang Allah maknane pun taqarrabu ilaihi. Nyerak sira kabeh marang Allah. Carane pripun? Bi taatihi. Kanti taat marang Allah, nindakake amal-amal saleh. Wal amali bima yurdhih. Kanti taat marang Allah ingkang aga kalih nindakake sekabeh perkara sing diridhoi, sing ditresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Niku carane tawasul. Jadi tawasul niku mboten kok lunga ning kuburane wong mati. Nggih terus ndonga, zikir ten mriku kadang kala malah njaluk karo sing mati, naudzubillah min dzalik. Tawasul golek petilasane napa niku kiai fulan, ustad fulan, mboten. Tawasul niku bi taatihi kanthi taat dumateng Allah. Wal amali bima yurdhih. Lan kanthi nindakake sedanten amal sing ditresnani dening Allah. Dzakarahu Ibnu Katsirin naqlan an Qatadah. Tafsiran sing disebut dening Syekh Muhammad Jamil Zainun iki kapendhet saking pengendikanipun Imam Qatadah sing dipun serat dening Imam Ibnu Katsir wonten salebetipun Tafsir Al-Qur'anul Azim. Nggih. Nalika nafsirake ayat menika, dados maknanipun tawasul miturut para ulama ussalaf Imam Qatadah nggih wonten salebetipun kitab Tafsir Ibnu Katsir maknanipun tawasul niku awake dhewe nindakake ketaatan marang Allah lan nindakake amal-amalan ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Pengajian ngeten iki tawasul para jamaah. Maos kitab suci Al-Qur'an wonten wengi-wengi nggih Ramadan ingkang pungkasan sedasa wengi ingkang pungkasan nika tawasul. Ngabekti dumateng tiyang sepuh tawasul. Zakat, sedekah, tawasul. Tetulung dumateng tangga teparo utaminipun ing mangsa pageblok kathah wong kurang pangan. Nggih, di PHK mboten saged dodolan, mboten saged nyambut damel. Caos dono driyah dumateng tangga teparo menika sedanten pinangka at-tawassul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh as'aluka bikullis min huwa laka. Menika hadis ingkang kalau kita aturakan. As'aluka, kula nyuwun dumateng paduka ya Allah, bikullis min huwa laka. Kanthi nyebat sedanten asma ingkang paduka gadai. Sahihun rawahu Ahmadu, menika hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahabah. Semanten ugi pengendikanipun Kanjeng Nabi dumateng para sahabat, alladzi sa'alahu murafaqatahul jannah. Para sahabat sing nyuwun dumateng Kanjeng Nabi supados saged bebarengan mlebu swarga bareng karo Kanjeng Nabi. Jadi para sahabat niku njaluk kalih nyuwun dumateng Kanjeng Nabi, panjenengan suwun ki supados kula niku isa mlebu swarga bareng kalih paduka Kanjeng Nabi. Nabi dawuh ngeten, "A'inni 'ala nafsika bikatsratis sujud." Ewang-ewang ana nek kowe pengen mlebu swarga bareng karo aku, ewang-ewang ana aku iki kanthi cara ngakeh-akehi sujud marang Allah. Nek kowe pengen mlebu swarga bareng karo aku, akeh-akeh ana anggonmu nindakake salat. Mbuh niku sing wajib, mbuh niku sing sunnah. Sing wajib niku nggih salat gangsal wektal, sing sunnah niku nggih salat traweh. Nggih qobliyah, ba'diyah, salat sunnah fajar, rawatib. Salat ing mapan sak jroning guwa. Alladzina tawassalu bi a'malihimus shalihah. Nggih sing dheweke kuwi tawasul marang Allah kanthi nyebut amal-amal saleh. Dados dipun sebat wonten setunggal hadis niku, jaman riyen niku wonten piyantun cacah telu. Wong telu niku nginep leren wonten sak jroning guwa. Nggih, banjur wonten watu gedhe nglundung saka dhuwur niku. Nyumpeli nutupi lawange guwa. Jadi wong telu niku kekurung wonten sakjroning guwa mboten iso metu. Digedhar-gedhar mboten iso wong watu gedhe. Diungkel-ungkel mboten kuat wong watune gedhe. Nggih. Ing tembe mburine wong telu niki sedanten nyuwun ndedonga marang Allah nyebut amal salehe dhewe-dhewe. Nggih sing sepindah matur dumateng Allah, ya Allah, kula niki pendamelane tukang angon wedhus. Nggih saben dinten mulih ngangon wedhus kula mesti merah susu wedhus. Nggih kula aturke kagem bapak simbok kula sing pun sepuh ingkang sampun manula. Bibar bapak simbok ngunjuk banyu susu niku nembe kula paringke dumateng anak bojo kula. Saben dinten ngoten niku terus. Kula ngabekti dumateng tiyang sepuh kula. Wonten salah sewijining dinten anggen kula angon niku adoh. Nggih ngantos kula mantuk dugi griya niku pun wengi. Kula merah susu wedhus, ajeng kula caoske bapak simbok sampun sare. Pun turu, kula ajeng gugah mboten wantun. Akhire kula nunggoni bapak simbok. Mongko anak kula sing cilik niku pun nangis nyuwun susu. Ning mboten kula rewes, mboten kula gagas. Pokoke kudu ngenteni Mbah Kakung, ngenteni Mbah Putri tangi dhisik. Nalika bapak simbok kula sampun wungu sampun tangi, kula caoske banyu susu, bar niku nembe kula ombekke anak bojo kula. Ya Allah, menawi bekti kula dumateng tiyang sepuh kula niku ikhlas karena paduka, kula nyuwun supados watu sing nyumpeli lawang gawa niku digeser. Kanthi izin lan panilahipun Allah, watu niku nggeser krek. Tapi dereng saged inggih metu. Terus kancane wong loro sedanten ugi tawasul kanthi nyebut amal solehipun. Menika hadis pinangka dalil kita sedaya umat Islam pareng tawasul marang Allah kanthi nyebut amal soleh. Nggih. Wonten ayat dipun sebataken Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana duh pangeran kula ya Allah, amanna sejatosipun kula niki iman dumateng paduka. Faghfir lana dzunubana. Mugi paduka kersa maringi pangapura dumateng dosa-dosa kula. Wal imanu minal amali soleh. Lan iman iku kelebu amal soleh. Ya Allah kula pun iman. Saat ini kula mangapura dosa kula. Ya Allah kula pun amal soleh rupok keimanan. Bila kula nyuwun dumateng paduka supados dosa kula diapura. Ya ini kelebu tawasul kanthi nyebat nopo amal-amal soleh. Pungkasanipun riwayat wong telu niku sami tawasul kabeh, watu niku geser ping 3 ngantos piyambak pun saged medal saking gua kala wau. Niku sedanten hadis pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka wahyu saking Allah lan maringi piwuca kagem awake dhewe tawasul niku kanthi asmaul husna, nggih kanthi amal soleh, nggih kanthi napa wau tresna dumateng Allah lan Kanjeng Nabi. Semanten ugi kawula tambahaken tawasul ugi dipun keparengaken kanthi cara nyuwun pendonganipun tiyang-tiyang saleh ingkang tasih gesang. Sowan tengene kiai, kiai kula sowan mriki nggadahi perlu nyuwun donganipun, nyuwun pangestunipun supados anggen kula sinau nggih wonten pondok pinaringan gangsar, pinaringan gampang. Nggih diparingi ilmu sing barokah manpangati dumateng kula lan umat. Terus kiai ini ndongake niku pareng. Ning nek njaluk donga marang wong sing mati ya niku tawasul sing mboten dipun keparengaken. Dados tawasul niku wonten aturanipun ingkang sampun gumathok saklebetipun syariat agami Islam. Kita sedaya umat Islam namung nindakaken tawasul-tawasul ingkang dipun keparengaken dening Allah, ingkang dipun wucalaken dening Nabi, dening para sahabat lan para ulama salafus saleh. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dangan dalu punika, wonten lepatipun atur, solah bawa, tindak tanduk, ingkang kirang meranane ing penggalih, kirang ing trapsilo lan subosito, kulo tansah nyuwun agunging samudra pangapura, lan wekdal ingkang tasih wonten, kita ginakaken kangge maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun melebet. Assalamualaikum afwan, ana mau tanya apakah penyebutan Allah dengan tambahan gusti atau pangeran dan semisalnya itu diperbolehkan, mohon penjelasannya. Babakan tetembungan gusti Allah nggih pangeran niku sampun dipun sebat dening para ulama niku sanes kelebu perkara al asma was sifat nggih. Dados wonten perangan tauhid asma was sifat. Asma wa sifat maknanipun apa? Nggih menika kita sedaya namung mitadosi wontenipun asma, wontenipun sifat kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ada dasar dalil. Nggih. Lan boten pareng gawe-gawe jeneng asmanipun Allah utawi sifatipun Allah sing boten enten dalile. Niku boten pareng. Allah nggadahi asma Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Niku sedanten wonten dalilipun. Jeneng-jeneng Allah sing mboten enten dalile hukumipun haram dipun wastani ilhad. Nggih. Dipun wastani ilhad menika mboten parang. Ewon dene tetembungan Gusti, tetembungan pangeran niku sanes kelebu asma, sanes kelebu sifat. Ning piyambake pun min babil khabar. Nggih. Namung termasuk napa nggih khabar, mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala. Nek asma wa sifat ada dasar dalil, nek khabar niku dipun keparengaken senadyan mboten wonten dalilipun kados tetembungan baginda. Nek cara bahasa Indonesia nggih, nek cara Jawi menika Gusti, menika insyaallah mboten dipun awisi sebab niku tidak termasuk pembahasan asma wa sifat, tapi dia adalah min babil khabar. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya menerima tanda terima kasih berupa barang atau makanan? Misalnya dari murid untuk guru setelah murid lulus, atau dari pasien kepada perawat setelah pasien sembuh. Saene niku nek ben sekolah niku khawatir niku mengke kelebu sogokan. Nggih. Khawatir nek kelebu sogokan. Ning nek niku murni krana tanda tresna mboten napa-napa hadiah. Saene nek pun rampung anggone sekolah. Lan boten dipun dadosaken kebiasaan. Nggih. Dadi hadiah niku mboten krana napa nggih mboten krana awake dhewe dibantu terus menehi niku jenenge mboten hadiah. Hadiah niku wong bantu ora bantu awake dhewe nyotak ngeki. Lah iki dalam rangka apa? Ya ora dalam rangka apa-apa iki hadiah kanggo kowe. Senadyan kowe ora menehi mangpangat marang aku pengin menehi kowe kok. Niku dipun keparengaken. Nggih sing luwih mboten pareng melih menehi hadiah sadurunge nulis rapot. Wah niki horor niki. Pak guru ajeng nulis rapot. Si fulan bijine abang. Gandeng dikirimi hadiah dening wali murid ya abange niku dadi ireng. Sing bijine 6 malah dadi 8. Nek kan naudzubillah. Niku kelebu kategori napa? Perkawis ingkang mboten dipun keparengaken. Wallahu taala alam. Bolehkah kita iktikaf di rumah di masa pandemi seperti sekarang? Bisakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di rumah? Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados ibadah iktikaf niku namung dipun tindakaken wonten masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Lan aja padha nyelaki wong wadon nalika sira iku nembe iktikaf ana masjid. Ana ing masjid-masjid. Dados iktikaf niku dipun tindakaken wonten masjid-masjid. Nggih. Masjid sing pripun? Lah niki para ulama benten pamanggih. Perangan ulama sepindah ngendika sedanten masjid niku kena kanggo iktikaf. Perangan ulama sanesipun ngendika sing kena digunakake iktikaf iku mung masjid cacah telu. Nggih. Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa lan Masjid Nabawi. Ada dasar pengendikanipun Kanjeng Nabi, la iktikafa illa fi thalathatil masajid. Ora ana iktikaf kejaba ana ing masjid cacah telu. Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa lan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ten Palestina nggih, mboten Masjid Al-Aqsa Klaten. Wa masjidi hadza lan masjidku iki Masjid Nabawi. Ada dasar hadis niki perangan ulama niki dawuh iktikaf kuwi mung kena masjid cacah telu. Nek masjid liyane telu niku ora kena sebab Nabi dhewe lek ngendika ngoten niku. Ngoten niku. Terus para ulama benten pamanggih. Ewadine semanten para ulama sing ngendika iktikaf kuwi gur mapan ana ing masjid cacah telu niku sedanten ngendika umat Islam sedanten saged nggayuh kautaman wonten sak lebetipun Lailatul Qadar. Senadyan piyambakipun mboten iktikaf ten Masjidil Haram, ten Masjid Nabawi lan Masjid Al-Aqsa. ning piyambakipun pareng mboten ngatah-ngatahi ibadah nginep ten masjid, pareng ning statusipun senes iktikaf. Sebab iktikaf niku mapan wonten Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi. Ning kena pareng awake dhewe ngibadah wonten masjid, nginep ten masjid, sregep nggih maos Al-Qur'an, zikir, maos selawat, ngatah-ngatahi salat sunnah, nggih supados saged nggayuh kautaman Lailatul Qadar, pareng ten masjid. Ning niku mboten diarani iktikaf. Semanten ugi ten dalem saged mboten pareng mboten awake dhewe. Maca Quran ten dalem, nggih, salat sunah ten dalem, zikir ten dalem, maca selawat ten dalem, midhangetaken pengajian wonten dalem kangge nggayuh Lailatul Qadar. Pareng napa mboten? Pareng. Ning niku mboten diarani iktikaf. Nggih, dados senadyan kita sedaya mboten saged iktikaf wonten masjid, mboten ateges awake dhewe terus mboten nindakake ngamal soleh mboten. Tetep ngamal soleh, tetep maos kitab Al-Qur'an, tetep ngatang-ngatai salat sunnah, ngata-ngatai mau salawat, ngata-ngatai mau doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ananging kula ambali malih bilih masalah itikaf niki perkawis ingkang dipun napa nggih para ulama niku benten pamanggih babakan masjid sing digunakake kanggo itikaf. Wallahu taala alam. Apakah contoh kalimat kesembuhan dari Allah melalui dokter atau dokter sebagai wasilah kesembuhan? Dokter sebagai wasilah kesembuhan dari Allah termasuk kalimat syirik asghar mboten, Mak. Sing termasuk syirik asghar niku nggih menawi mboten krana paduka ya Allah lan Pak Dokter, lan niku kelebu syirik asghar. Ning nek krana paduka ya Allah bar niku banjur lewat sarana Pak Dokter, menika sanes kelebu syirik asghar, kados dene ingkang sampun dipun jlentrehake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punapa enten dalilipun menawi zakat fitrah ngangge niat nawaitu an uhrija zakat an uhrija zakatal fitri lan sak biru turutipun matur nuwun saking Bandungan. Nggih. Dados niat niku mapanipun wonten nggen ati para jamaah. Nggih, niat niku mapanipun wonten nggen ati. Kula badhe ngaturaken conto setunggal ibadah sing mboten niat. Nabi nate nindakake ibadah ora niat. Dipun ngendikaken dening Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah sewijining dinten Nabi niku dereng dahar. Wiwit bibar subuh ngantos siang niku Nabi dereng dahar. Terus Nabi taken kali Aisyah, Aisyah, apa awake dhewe iki nang omah duwe pangan? Nek nang omah kuwi ana panganan, aku arep mangan. Ning nek nang omah ora ana panganan, aku arep tak tutupke poso, tak niati poso. Lah niku poso sing mboten niat. Awong wis awan kok lagi arep niat poso, niku rak jenenge mboten niat. Lah niku pareng napa mboten? Wangsulanipun pareng nalika poso niku poso sunnah. Ewon dene poso wajib niku kedah wonten niat. Niate mapan enten nggen ati mboten dilahirke. Semanten ugi nalika bayar zakat niku cekap niatipun wonten nggen ati. Nek jenengan pun nimbang beras dikerasa iku mlaku ning masjid niku berarti pun niat. Nek jenengan mboten niat nimbang beras niku ora tekan masjid, malah tekan pasar didol mulih gawa duit. Niku jenenge wong ra niat gitu. Ning nek pun niat zakat fitri nimbang beras 2,5 kilo utawa 3 kilo, melaku mesti tekan masjid diwenehke pengurus masjid. Niku jenenge wong niat nggen atine niku mboten perlu dipun wedalaken wonten nggen lisan. Wallahu taala a'lam bissawab. Pitakenan saking Yani Situ Bondo. Sebelum zakat apakah didoakan dulu sebelum diberikan? Nggih mboten perlu nggih. Mboten enten kula piyambak secara pribadi dereng nate nemai nggih nemoni setunggal dalil saking Al-Qur'an lan hadis bilih para sahabat niku sadurunge masrahke zakat fitri marang pikir mis kudu didongani riyin. Kula nggih nate napa niku meragat mendo beleh wedhus kurban niku lho. Ijik bocah ta kula niku. Kon goceki gulune wedhus niku. Niku Pak Mudine pun ajeng mbleh wedhus niku. Goceki sing kenceng Mas, niku dheweke malah ndonga niku ndongane dawa ngantek suwe nggih. Ngantek 10 menit niku lindonga dereng rampung-rampung nggih. Ngantek kembang lenggojake. Kamangka Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika jeng meragat niku cekap bismillahi Allahu akbar. Meragat ngoten kemawon. Nggih wonten donga sing dawa-dawa niku dereng nate nemahi semanten ugi zakat. Sederenge dipasrahke niku didongani langkung rumiyin kula piyambak dereng nate mangertosi wontenipun dalil babakan perkawis kala wau. Usan ajeng tanglet menawi salat Id takbir 7 kali kalian 5 kali niku tangan diangkat napa tetep sedekap syukran jazakallah. Niki ugi perkawis para ulama benten pamanggih. Babakan perkara menika. Piranganipun ulama ngendika cukup takbir tok, mboten sah ngangkat tangan. Pirangan ulama senesipun ngangkat tangan. Ewan dene sing ngangkat tangan menawi kula mboten salah pemut niku ada dasar amalanipun sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nggih. Wase cekak aosipun para ulama benten pamanggih, ulama ahli sunnah beda penemu. Takbir ping 7 nalika Idul Fitri Idul Adha niku ngangkat tangan napa mboten niku perangan ulama wonten ing ngendika ngangkat tangan, perangan sanesipun mboten usah ngangkat tangan. Wallahu taala alam. Apakah riya dapat membatalkan pahala ibadah sebelum, di saat, dan sesudah beribadah? Jika ada seorang yang berniat ibadah, terus dia pamer duluan bahwa akan melakukan ibadah ini itu, apakah juga membatalkan pahala ibadah kelak? Dan apabila seseorang sudah beribadah, lantas seseorang memamerkan ibadah dan menceritakannya, apa juga akan membatalkan ibadahnya? Riya niku wonten prosentase nipun nggih. Dados ibadahipun pun pinten persen, riyai pinten persen. Nek ibadahi 100%, riyai 100%, nggih berarti amal ibadahi ilang kabeh. Ning nek ibadahi 100%, riyai 70%, berarti tesih pinten 30%. Lah sing damel persentase niku le bingung. Mila kita sedaya kedah asring-asring nyuwun pangayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala saking riya kala wau supados mboten klebu tiang-tiang ingkang bangkrut. Tiang-tiang sing pertama kali diobong dening Allah wonten saklebetipun neraka niku tiang-tiang ingkang riyak. Wong sing ngaji supaya dialembono wah kaya pinter, wong sing asring sedekah supaya dialembono wah kaya loman nyah-nyoh seneng sedekah. Nggih wong sing ngapalke Al-Qur'an supaya diarani wong sing pinter ngaji. Menika sedanten tiang-tiang wong sing jihad supaya diarani wong sing kendel. Nggih, ora wedi marang mungsuh dadi pahlawan. Lan sa'bi turutipun menika tiang-tiang riyak ingkang pertama kali badhe diobong dening Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, ana bekerja di Hong Kong sebagai pembantu dan setiap Ahad tanggal merah libur. Pas libur ana ada kerja lain misal jualan dan bukan pada majikan ana, apakah penghasilan dari kerja luar itu haram? Soalnya uangnya ana gunakan untuk donasi, bukan untuk ana pribadi. Jazakumullahu khairan. Babakan pendamelan wonten sak jawinipun jam kerja niku kedah dipun aturaken kalian bendaranipun, kalian majikanipun, kalian juraganipun. Pak juragan, mbok juragan, niki kula nyambut damel kalih panjenengan Senin ngantos Jumat. Iku nek wekdal-wekdal sanesipun kula nyambut damel liyane pareng napa mboten. Nah, dipun keparengan mboten napa-napa. Utawi kontrak kerja panjenengan niku wit Senin ngantos Jumat. Sabtu Ahad niku libur. Isi kontrak kerjane ngoten mboten napa-napa. Ning nek isi kontrak kerjane panjenengan nyambut damel kalih juragan niku wit Senin ngantos dumugi Ahad nggih. Nalika badhe nyambut damel sanesipun menika kedah nyuwun izin palilah saking juraganipun. Senadyan napa niku hasil nyambut damel niku disedekahake. Ning nek juragane mboten ngijini menika mboten dipun keparengaken. Sebab niat ingkang sae menika kedah dipun tindakaken kanthi cara-cara ingkang sae. Nek kontrak kerja wutuh seminggu nggih. Awake dhewe kudu kerja wutuh seminggu. Nalika pengen medal, pengen nyambut damel sanesipun kedah nyuwun izin lan palilah. Wallahu taala alam. Bagaimana hukum kendurenan ketika mau menikah dengan maksud mendoakan supaya pernikahan berjalan lancar? Gendurenan niku nek sing diarani walimatul urus mboten napa-napa resepsi pesta pernikahan. Ning nek gendurenan sing dikarepke niku gawe napa niku jenenge takir. Terus napa niku jenenge sing gedhe-gedhe iki penaan sego golong mambu entong. Terus jangan bayung. Gereh petek, mentun, reng-reng lan sak piturut bar niku terus didongani terus didomke niku sedanten pendonga ingkang keliru. Kita sedaya dipun dawuhi dening Allah supados ndonga dumateng Allah. Ud'uni astajib lakun. Nyuwuna sira kabeh marang ingsun, ingsun bakal nyembadani penyuwunanira. Ning carane ndonga niki ugi kedah jumbuh kalian tata cara ndonga sing diajarke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mboten nate ngajari ndonga nganggo ritual kenduran niku mboten. Ndonga-ndonga kemawon. Nggih, ngangkat tangan wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah nalika dinten Jumat antawisipun adzan komat nggih wonten limatullah kuwi kan pinaka sedekah wong sedekah terus ndongae kok ora entuk wonten bentene sedekah kalih sesajen para jamaah sedekah niku sewaya-waya sadengah papan sadengah wekdal kanggone wong sing duwe nggih ning nek genduren niku niku duwe ra duwe kudu duwe lan wektune ditetep dipun tetepake sak durunge rabi kudu genduren. Sak durunge nikah kudu genduren. Panganane kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Sak niki kula taken dumateng para aktivis genduren. Nek gendurene jenengan diganti Pizza Hut ngoten pripun kinten-kinten. Utawa diganti mie ayam, iki gendurene mie ayam. Utawa KFC, Klaten Fried Chicken ngoten pripun kinten-kinten. Mesti wegah to? Mesti mereka mempertahankan sego golong mambu entong gudang bayung enteng-enteng mentu gereh petek. Di waktu-waktu tertentu duwe orang duwe kudu eneng lah niku jenenge dudu sedekah. Sedekah niku bebas ajeng KFC, ajeng Pizza Hut, ajeng jenengan sedekah Some Bandung, dawet mbayat. Utawi daharan sanesipun pareng lan wekdalipun bebas. Sing duwe nek ra duwe mboten sedekah malah diwenehi sedekah. Ning nek genduren duwe ra duwe pokoke kudu duwe, kudu golek utang. Ah niku bedane genduren kalian sedekah. Ewon dene ndonga supados dipaningi lancar dipun sumanggaaken. Sadengah wekdal, sadengah papan. Wallahu taala alam. Bolehkah bertawasul dengan sedekah atau infak yang kita keluarkan pareng sebab sedekah niku kelebu amal soleh para jamaah. Nggih, tawasul bil a'malis soleh. As-salihah. Tawasul nyerak dumateng Allah kanthi nyebat amal-amal soleh ingkang sampun nate kita tindakake. Rupa sedekah, rupa iman, rupa ngabekti dumateng tiang sepuh lan sak piturutipun. Wallahu taala alam. Saya beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah termasuk orang yang beruntung bisa mengikuti kajian-kajian sunnah. Alhamdulillah niku kanugrahan agung, Mak. Mboten sedanten tiyang niku diparingi. Kedah dipun syukuri. Sehingga banyak hal-hal yang harus saya benahi dari keyakinan saya sebelumnya. Pertanyaan saya bagaimana dengan ibadah saya yang sebelumnya, apakah bisa diterima di sisi Allah? Di mana di dalamnya terdapat hal-hal yang baru dalam agama dan bercampur dengan masalah kesyirikan dan sebagainya. Dan saya pada waktu itu tidak menyadari bahwa ibadah yang saya lakukan itu tidak ada tuntunannya karena keterbatasan ilmu. Gih nek, ritual bin'ah, ritual syirik nggih mboten enten ganjarane nggih Pak. Ewan dene salate panjenengan insya Allah dipun ganjar dening Allah. Panjenengan nindakake salat, nindakake tarawih, maca kitab Al-Qur'an dipun ganjar dening Allah. Ning nek njenengan nindakake amal syirik nggih tawaf ten kuburan nggih mboten diganjar wong niku. Tumindak maksiat kok njaluk ganjaran iki aneh nggih. Kula niku ndek ben tumindak maksiat nyolong niku diganjar mboten nggih. Nggih mboten mungkin nyolong kok njaluk ganjaran iki. Acenah penak gitu. Dados sing diganjar dening Allah niku amal-amal saleh. Nggih. Panjenengan sampun nate nindakake umroh, sampun nate sedekah niku insyaallah tetep pinaringan ganjaran dening Allah. Ewan dene tumindak syirik, tumindak bid'ah nggih menika mardut. Tinolak mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila tiyang ingkang ngaji sunah niku bejo kemayangan para jamaah. Menawi cocok, menawi jumbuh kalian Al-Qur'an sunnah, niku ganjarane mati kel-tikel. Dipun tikelaken dening Allah. Ning wong niku nek mboten ngerti sunah, ngibadahe akeh, ning ganjarane sithik. Oh ngoten niku. Liripun dos pun dicontoh niku enten wong tiyang ajeng sari. Arep turu niku. Tiyang ajeng sari niku nek piyambakipun ngaji sunah, ajeng sari maos doa. Ajeng sari piyambakipun wudu. Ajeng sari piyambakipun menika maos kulhu falak nas ayat kursi disebulke diusapke sak kujur. Nalika sari piyambakipun melumah. Nalika sari piyambakipun mering nengen. Nalika sari piyambakipun mboten mengkurep. Niku sedanten sunah Nabi, ganjaran ning edap-edapi. Ning nek wong mboten ngaji turu ya micek mawon langsung gledak ngorok senggar-senggor mboten entuk fadilah napa-napa. Dadi turune wong sing ngaji sunah karo wong sing mboten ngaji niku pun benten ganjaranipun. Mila nalika kita sedaya dipun gampilaken dening Allah, nggih? Saged midhangetaken pengajian sunnah, dipun wedharaken Al-Qur'an, dipun waosaken sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku setunggal kanugrahan agung ingkang kedah tansah dipun syukuri. Lan ritual-ritual ibadah sing nalisir saking syariat niku segedhik mboko segedhik dipun kikis, nggih dipun pangkas. Supados benjang kita sedaya marak mangarsa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala beto ganjaran ingkang dugi pun di wau. Di tempat tinggal ada tabungan hari raya yang mana yang ikut bayar setiap hari sampai batas malam 27 Ramadan. Waktu pembagian uang nasabah yang ikut mendapatkan bonus parsel. Waktu pembagian uang nasabah yang ikut mendapatkan bonus parsel. Bolehkah bonus tersebut aku terima? Apa ada unsur riba? Nek sing diwenehi bonus guru sing nabung tok nggih niku riba jenenge. Enten karyawan cacahe 10 nggih. 10 he wong 10 kowe nabungan ning gone juragan. Wit tanggal 1 Ramadan nganti 17 Ramadan. Nggih. Tabunganmu kok tak wenehke kowe. Sing gelem nabung engko tak wenehi parsel. Sing ora gelem nabung ora tak wenehi parsel. Niku jenenge riba. Nggih. Sebab kaidahe pun kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sekabeh utangan nggih sing disyaratke wontenipun manfaat niku diarani napa riba. Dadi kaya-kaya jenengan niku nembe nyilihi dhuwit marang juragane ning jenengan njaluk ijol rupa parsel niku. Batine rupa parsel. Nah niku dipun wastani riba. Wallahu taala alam. Bagaimana menyikapi anak yang sulit dinasehati bandel? Nggih sabar nggih. Nabi ayu Nabi sinten nggih? Nabi Nuh ini niku nggih kagungan putra sing bandel ngantos sedo mboten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan sepindah ketah sabar. Nggih, sebab napa kok sabar? Kadang kala awake dhewe niku anggadahi dosa kemaksiatan sing dosa kala mboten saged ilang. Kejaba nalika awake dhewe diwenehi anak sing bandel terus awake dhewe sabar marang Allah. Niku sepindah. Engkang angka kalih mboten kendat-kendat anggone ndongake kesaenan marang anak. Sebab pendongane tiyang sepuh marang anak ini ku dadi pendonga sing mandi kepati-pati. Nggih, engkang angka 3 niku nasihat kedah asring dipun aturaken. Milih wekdal-wekdal sing dangang, nalika bocah nembe santai, nalika bocah nembe seneng nggih nembe bungah niku dituturi sing becik. Nggih. Nek anak kula niku adoh jenengan dunglut ten gen ngang suka weruh dikirimi pitutur wengi supaya bocah niki saged napa niki menggalih kanthi sae bedake ndi sing elek ndi sing mboten elek. Nek bocahe pun tesih cilik nggih sing bandel niku tesih bocah mulai dalu niki dolane dikontrol ampun nganti bocah niku dolan karo bocah-bocah sing bandel iku sing marake bandel nggih. As-sahibu sahib kanca niku mesti bakal ngeret. Kanca apik ngeret nyang perkara sing apik, kanca elek ngeret nyang perkara sing elek. Iku perkawis-perkawis sing kang kedah dipun tindakaken nalika kita sedaya pinaringan bocah anak sing bandel. Sing mboten kalah pentingipun nggih introspeksi diri. Biyen ki awake dhewe bandel napa mboten? Sebab biasanya bocah niku nuruni tiyang sepuhipun. Ingkang angka gangsal nggih kedah dipun teliti melih metode pendidikan anak. Awake dhewe sing gula wentah marang anak niku sampun cocok, sampun jumbuh napa dereng kalih panggula wentahe cara Nabi. Nabi niku pripun anggone ndidik marang anak, gula wentah marang bocah. Nih, nalika nuturi bocah niku pripun. Nggih, ateges tiyang sepuh piyambakipun kedah ngaji, nggih belajar sinau babakan sunnah Nabi nalika gula wentah bocah lan anak. Wallahu taala. Pak Ustadz kula badhe taken upami tiyang niku purun muji dateng setan, napa siyamipun dipun tampi dateng Gusti Allah? Mboten mungkin menungso muji marang setan, ngibadah marang setan, ngawula marang setan, terus nindakake poso, posone bubrah mboten enten gunane. Sebab dhewe sampun tu mindak syirik marang Allah. Menungso niku namung muji dumateng Allah. Manembah ngibadah namung dumateng Allah. Nek enten menungso ngawula setan niku berarti dadi kawulane setan. Ya mbek pun sampun murtad saking agama Islam. Nindakake poso nganti 1000 tahun mboten badhe ditampi. Ya mbek pun kedah mertobat dumateng Allah, ninggalake setan, manembah dumateng Allah, mboten sawedi karo setan. Salat gangsal wekdal dipun tindakaken, zikir enjang, zikir sonten dipun waos, insyaallah setan ora doyan, demit ora ndulit. Pocong orang bopong, tuyul orang rangkul. Ustaz, lebih afdol mana zakat lewat pengurus masjid atau langsung ke fakir miskin? Nggih, nek panjenengan saged nyalur kenten fakir miskin langsung, niku langkung saya insyaallah. Ateges amanah, ngerti, oh ki zakatku bener-bener tak wenehke marang wong sing butuhake. Nggih, nalika pengurus masjid nggih amanah, nggih mboten menapa-menapa. Bayar zakat lewat pengurus masjid, saukir pengurus masjid kalau tiang-tiang ingkang amanah lan saged dipun pitadosi. Apakah membunuh cicak ada doanya? Kula pribadi dereng nate nemai wontenipun donga matine cicak gitu. Namun kula Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhi nggih supados cicak, tekek, wazak niku satu spesies nggih niku dipun pejahi. Niku wonten sunnahipun, wonten dalilipun. Anangi babakan donga khusus nalika mateni cecak niku kula piyambak dereng nate mangertosi wallahu taala. Tanglet Ustaz, menawi napa leres menawi tilem sak bibaripun sahur lan subuh ngantos sawisipun jam 6 enjing niku nutup pintu rejeki, kula piyambak dereng nate nemoni wontenipun dalil. Nggih, malah-malah para ulama niku dawuh menawi tilemipun bibar subuh niku krana wonten kabetan niku mboten napa-napa dipun keparengaken. Ananging kewales perangan para ulama niku mboten remen turu ing wayah esuk, nggih bibar subuh kok turu padahal mboten enten kebutuhan napa-napa. Ning nek wau dalu bar ronda napa niku sewengi muput bibar subuh tilem nggih niku setunggal perkawis ingkang dipun keparengaken. Ewan dini nutup pintu rejeki menika kula dereng nate maos wontenipun dalil babakan perkawis menika wallahu taala alam. Dari Kebumen, Afwan mau bertanya, apakah seseorang yang terlilit hutang dan ketika malam lebaran memiliki kelebihan makanan pokok harus zakat fitri? Nggih. Keluarga nalika berasih niku disudo kangge bayar zakat fitri. Keluarga kalau tasih nggadahi jatah pangan kanggo dheweke ing dina iku piyambake pun sampun nggadahi kewajiban bayar zakat fitri. Kados dene dipun sebat dening Syekh Ali Hasan wonten saklebetipun ahkamul idaini fi sunnatil mutahharah. Lah piyambake pun keluarga sing terlilit utang niku nalika bayar zakat fitri tesih nggadahi jatah pangan kanggo keluargane kabeh ing dina iku. Berarti dheweke niku pun wajib bayar zakat fitri, nggih. Pitakenanipun nek wonten keluarga pun bayar zakat fitri, niku napa dheweke pareng nampa zakat fitri? Jawabanipun wangsulanipun sauger piyambakipun niku tasih kelebu golonganipun fakir miskin, piyambakipun pareng nampa zakat fitri. Nggih. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wigatine zakat fitri niku tuhratan lisaim kanggo nyuceni wong sing nindakake poso wa tu'matan lil masakin lan kanggo menehi pangan marang wong-wong fakir miskin. Senadyan fakir miskin niku sampun bayar zakat fitri, ning piyambake pun dipun keparengaken nampi zakat fitri, wong piyambake pun tasih berstatus sebagai napa? Fakir miskin. Nek mboten ngono, awake dhewe rekoso le arep ngetokke zakat fitri niku. Sebab miturut nggih pengendikanipun para ulama, keluarga sing tesih nggadahi jatah mangan sedina, piyambake pun sampun wajib zakat fitri. Nek dheweke ora kena nampa zakat fitri, lah sapa sing arep nampa zakat fitri? Nen rata-rata masyarakat niku kabeh ampun duwe jatah mangan sedina, nggih mboten. Pepete ra duwe mangan sedina, montore kening didol nggo mangan pirang-pirang dina. Nggih, dados zakat fitri niku kangge tiang-tiang fakir miskin. Senadyan dheweke pun bayar zakat fitri, nek dheweke fakir miskin nggih, dipun keparengaken nampa zakat fitri. Wallahu taala alam bisawab, makaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged betah manfaat. Utaminipun kagem diri pribadi kula piyambak, sumrah mbah kagem para jamaah sekalian, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsilo lan subasita, kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.